Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-qira'atu inda al-i'dadiyyin sawa'un al-awwal wa al-thani aw al-thani. Man lam yahdur min al-i'dad. عند أبناء التحفيظ أين الباقون من أبناء تحفيظ بس خمس أو ست نفر أين الباقون كذلك أبناء الإعداد أين الباقون عند تدريب الدعاء عند الإخوة وموقوفا نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadith as-sadis wal-khamsun, hadith yang ke-56. Qala rahimahullah, la ta'ata illa fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal-hal yang baik, al-ma'ruf. Qala rahimahullahu ta'ala an Aliyyin radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'rufi. Muttafaqun alaih. dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin, tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Tidak ada ketaatan dalam perkara bermaksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang ma'ruf. Muttafaqun alaih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, hadzal hadithu qaidun fi kulli man tajibu ta'atuhu. Hadith ini sebagai pembatas, sebagai pengikat terhadap segala orang yang wajib taat kepadanya, sebagai pengikat terhadap orang yang wajib mentaatinya. Minal wulati, dari pemimpin-pemimpin, pemimpin wajib ditaati. Maka hadis ini merupakan qaid, pembatas, pengikat, sehingga tidak bebas taat terhadap al-wulat, terhadap pemimpin. Wal-walidain, kepada kedua orang tua. Taat kepada orang tua adalah wajib. Hadis ini merupakan ikatannya, berarti tidak bebas. Ada yang membatasi, ada yang mengikat kebebasan itu. Inilah dia hadis Ali bin Abi Thalib fungsinya. Wazawj, suami. Mentaati suami bagi sang istri hukumnya wajib. Tetapi yang wajib itu diikat oleh hadis ini. Ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang baik. Mafhumnya tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Wa ghairihim, dan selain mereka, pada ustaz, pada barakallahu fikum masyayikh atau ulama, ini yang menjadi ikatannya. Kata beliau, fa inna syari'a amara bi ta'ati haula'i, karena syariat telah memerintahkan, asy-syari', pembuat syariat yaitu Allah azza wa jalla, telah memerintahkan untuk menaati mereka, para pemimpin, kedua orang tua, suami, atau barakallahu fikum dia ulama, dia adalah ustaz kita, dan yang semisalnya. Syariat telah mewajibkan taat kepada mereka. Maka hadis ini sebagai qaid, sebagai pembatas ketaatan itu, sebagai pengikat terhadap ketaatan yang bersifat lepas. Barakallahu fikum, ketaatan yang lepas. Jadi ini sebagai pengikatnya, barakallahu fikum. Kata beliau, wa kullum minhum ta'atuhu fima yunasibu halahu wa kulluha bil ma'ruf. Setiap dari mereka itu punya sisi untuk mentaatinya. Yunasibu. Seorang pemimpin, ya beda kedudukannya. Atau barakallahu fikum, kedua orang tua kita punya ketaatan. Ya, seorang suami, istri terhadap suaminya, barakallahu fikum, punya pintu-pintu ketaatan kepada mereka. Fa inna syari'a raddan nasa fi kathirin mimma amarahum bihi ilal urfi wal adati. Maka sungguh pembikin syariat telah mengembalikan manusia dalam banyak hal yang Allah perintahkan mereka, perintahkan kepada hukum urf wal adat. Hukum urf yaitu kebiasaan yang terjadi di tempat itu, wal adat dan hukum adat. Barakallahu fikum. Ya, syariat mengembalikan kepada uruf kebiasaan yang terjadi di negeri itu atau di masyarakat tersebut atau adat. Barakallahu fikum. Kalbir, seperti berbuat baik, wassilah, menyambung silaturahmi, wal adl, keadilan, wal ihsan al-am, kebaikan yang bersifat umum. Barakallahu fikum. Tentu pengembalian kepada kebiasaan yang berlangsung atau adat istiadat selama tidak bertentangan dengan syariat. Coba kalau di negeri Yaman, ya, antum loncati kepala orang, tak jadi masalah. Tapi kalau di sini, maaf-maaf saja ya. Menurut mereka, kepala itu berharga. Ya, mahal harganya. Ya kalau anak mungkin loncat lewat kepala bapaknya, ya, atau mungkin, ya tidak usahlah bapak, teman, walaupun teman dekat, ya dikatakan kurang ajar kamu. Ya, barakallahu fikum. Kalau di Yaman, hidup di sana, biasa. Mau tidur tiba-tiba loncat. Oh, mau marah. Adatnya begitu. Kebiasaan di situ, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Jadi, ini adalah syariat mengembalikan atau pembikin syariat, banyak hal dikembalikan urusan mereka itu kepada uruf. Ya. Wal adah. Adat dan kebiasaan. Fakadhalika ta'atu man tajibu ta'atuhu. Demikian juga ketaatan orang yang wajib untuk mentaatinya. Wa kulluha tuqayyadu bihadzal qaid. Semuanya terikat dengan ikatan ini, yaitu maksudnya hadis Ali bin Abi Thalib, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, kecuali di dalam kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, sebelumnya tentu pembahasan ini ada isyarat. Sebuah isyarat, barakallahu fikum, sir al-mas'alah. Seseorang tidak akan bisa mengerti ini ma'ruf atau bukan ma'ruf. Mentaati pada hal yang ma'ruf atau mentaati pada hal yang bermaksiat, tidak akan pernah diketahui ini maksiat atau ini ma'ruf kecuali melalui barakallahu fikum ilmu agama. Sebagai rakyat berarti dituntut untuk mengerti agamanya. Juga demikian pemimpin. Sebagai anak dituntut untuk mengerti agamanya, sehingga sang anak bisa memilah antara ini perintah orang tua maksiat atau perintah orang tua yang ma'ruf. Demikian juga barakallahu fikum kaitannya kepada atasan kita. Nah, di saat kita tidak mengerti antara ma'ruf dengan maksiat, ya tidak akan bisa terwujud terlaksana firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dengan benar. Tidak akan bisa terwujud dan terlaksana ikatan yang dititipkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tanpa memiliki ilmu barakallahu fikum. Ya, makanya salah satu bantahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada kaum Khawarij. Ya. Di saat mencoba kaum Khawarij menyinggung ingin membedakan antara Khalifah Abu Bakar dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka mencoba menyinggung, jauh perbedaannya. Ali bin Abi Thalib dengan enteng menjawab. Apa jawaban beliau? Karena rakyatnya Abu Bakar di saat itu seperti saya ini. Sementara rakyatnya hanya saya seperti kalian. Kena batunya barakallahu fikum. Ya. Bisa dia ingin membandingkan bahwa Khalifah Abu Bakar ya dengan rakyatnya baik gitu loh. Ya kondisinya, tapi kondisi kekhilafahan engkau. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjawabnya dengan enteng sekali. Ya. Karena Khalifah Abu Bakar rakyatnya itu seperti saya ini. Rakyatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Adapun saya rakyatnya seperti kalian-kalian ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum sekali lagi bahwa ada sirrul mas'alah ketika kita membaca yang seperti ini adalah berkonsekuensi. Rakyat tidak mungkin pernah tahu mempraktikkan perintah taat kepada ulatul umur tanpa mereka memiliki ilmu agama. Coba praktiknya sekarang. Antum mentaati perintah dalam hal yang tidak bermaksiat oleh sebagian pihak dianggap bahwa ini adalah antek-anteknya pemerintah. Kan begitu. Antum ingin menerapkan ya barakallahu fikum taat kepada ulatul umur dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ada sebagian pihak dari masyarakat atau rakyat ini sendiri menuding antek-antek pemerintah. Menunjukkan kan enggak paham. Kalau mereka paham ilmu, mereka tidak akan mengucapkan demikian. Di saat Ahlus Sunnati wal Jamaah mempraktikkan hal-hal yang itu merupakan bimbingan agama dan bermaksiat padanya, ditinggalkan dan menjauh, dituding juga tidak taat sama pemerintah. Artinya ini gambaran bahwa terkait dengan ilmu agama itu jauh dan sangat-sangat asing di saat seseorang itu ingin menerapkan yang sebenarnya. Salah satu contoh tadi kepada taat ulatul umur. Barakallahu fikum. Kepada kedua orang tua kita saja. Kita telah mencium baunya ilmu, ilmu sunnah. Kita mencoba untuk tidak menerima sebuah perintah kedua orang tua kita. Karena itu bermaksiat. Apa kita dituding? Durhaka kamu. Durhaka. Ya, dituding menjadi anak yang durhaka. Tapi sebaliknya, di saat ada mungkin saudara kita, oh, pokoknya sudah apa saja, mau maksiat, mau apa, pokoknya sudah itu loh. Contoh kakakmu, dia taat. Padahal salah. Menunjukkan barakallahu fikum. Ya, mengamalkan sesuatu yang itu merupakan kelurusan agama memang benar-benar asing. Di masa yang silam sudah menjadi ghuraba muncul, maka semakin menjauh semakin muncul keasingan dan orang-orang asing. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan fatuba lil ghurabai. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Mari kita langsungkan kata beliau. Wa anna man amara minhum bi ma'siyatillah bi fi'li muharramin aw tarki wajibin fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Kata beliau bahwa siapapun yang memerintahkan dari mereka, dari orang yang punya hak ketaatan untuk ditaati, orang tua, pemimpin, suami, atau yang semisalnya, siapapun yang memerintahkan dari mereka untuk bermaksiat kepada Allah, apakah bentuk perintah maksiat itu mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib? Fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillahi. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk ini dalam bermaksiat kepada Allah. Fa idza amara ahaduhum bi qatli ma'sumin au darbihi au akhdhi malihi au bitarki hajjin wajibin au ibadatin wajibatin au biqati'ati man tajibu silatuhu fala ta'ata lahu. Apabila salah seorang dari mereka memerintahkan orang yang punya kewajiban untuk ditaati, apabila salah seorang dari mereka memerintahkan untuk membunuh orang yang maksum, wajib dipelihara darahnya. Perintah untuk memukul, au darbihi memukulnya, atau mengambil hartanya, atau dia perintahkan untuk meninggalkan haji yang wajib, atau ibadah yang wajibah, atau memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahim yang hukumnya wajib, fala ta'ata lahum. Tidak ada ketaatan buat mereka. Wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalqi. Maka didahuluilah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla atas ketaatan kepada makhluk. Wa yufhamu min hadzal hadis, dan difahami juga dari hadis ini, kata beliau, in annahu idza ta'aradat ta'atu haula'il wajibah wan nafilah wa nafilatun minan nawafil fa inna ta'atahum tuqaddamu. Lianna tarkan nafli laysa bima'siyatin. Apabila berbenturan ketaatan kepada mereka yang hukumnya wajib dan bertentangan atau berbenturan dengan nafilah, nafilah amalan-amalan yang hukumnya sunnah, maka fa inna ta'atahum tuqaddamu. Maka ketaatan kepada mereka itu didahului. Li'anna tarkan nafli laysa bima'siyatin. Karena meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah bukan maksiat kepada Allah. Satu hal sering kita jumpai di abna'una. Ya, kalau anak punya kemauan dan keinginan, Kan sering toh. Ya, berbenturan dengan kemauan dan keinginan kedua orang tuanya. Anak sering mendahulukan kemauan dan keinginannya. Ini salah, fatal. Ya tidak boleh. Bagaimanapun keinginannya dan kemauannya itu tetap harus mendahulukan kemauan kedua orang tuanya. Barakallahu fiik. Ya mungkin ikhwanuna yang sudah punya anak-anak ABG, ya merasakan. Ya. Kalau misalkan anaknya putri masih, karena memang hidupnya banyak di dalam. Tapi kalau yang punya anak ABG, laki-laki, dia akan banyak menemukan hal-hal yang membutuhkan cerewet. Ya. Sehingga mau tidak mau harus ngeplok. Apa ngeplok? Apa pemuza? Hah? Ya harus jewer. Harus barakallahu fikum mengeluarkan kata-kata yang pedes. Karena itu. Karena dia banyak di luar. Banyak janji sama teman. Banyak ini, banyak itu, banyak ini. Sampai kemudian suatu saat berbenturan. Ya, maaf-maaf saja ya. Barakallahu fikum. Disinilah. Ya, kita harus benar-benar sebagai seorang anak untuk menjaga bahwa ketaatan kepada orang tua itu wajib untuk didahului selama tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, saya sering menjumpai anak-anak kita yang ABG, barakallahu fikum. Ya, yang sudah besar atau ya, namun dia lelaki, dia sering karena banyak janji di luar, banyak acara sama teman-temannya, barakallahu fikum, banyak kemauan dan keinginan, rahimani wa rahimakumullah. Saya nasihatkan bagi abnai untuk menjunjung, karena tidak pernah ada namanya anak yang bisa maju, bisa mulia, bisa terhormat, ya, dengan barakallahu fikum menyampingkan kedua orang tuanya. Tidak mau peduli, tidak mau perhatian, barakallahu fikum. Tidak mau mendengarkan dengan seksama. Dia lebih banyak mendengarkan cerita temannya dari nasihat kedua orang tuanya. Barakallahu fikum, merugi. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tayyib. Jadi ini terkait dengan kalau terjadi benturan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan fa idza naha zaujatuhu an siyamin nafal au hajjin nafal, apabila suaminya melarang dia untuk puasa sunnah atau haji yang sifatnya sunnah karena dia sudah menunaikan haji. Au amara al-wali bi amrin min umuri siyasiyah yastalzimu tarka mustahabbin, atau seorang pemimpin memerintahkan ya dengan tugas-tugas siyasah, aturan kemasyarakatan dan seterusnya, sehingga dia harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah mustahab. Wajaba taqdimul wajib. Wajib untuk mendahulukan yang sifatnya wajib, yaitu taat kepada ya pemimpin, barakallahu fikum. Jadi ini kaidahnya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu fil ma'rufi kama annahu yatanawalu ma dzakarna fa innahu yatanawalu aidan ta'liq dzalika bil qudrati wal istita'ati kama ta'allaqa al wajibatu bi asli syar'i. Kata beliau, sabda Rasul alaihissalatu wassalam yang mengatakan, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal dan perkara yang baik mencakup apa yang telah kita jelaskan di atas. Maka, kata beliau, hadis ini mencakup satu persoalan, bahwa ketaatan dalam hal yang ma'ruf itu terkait juga dengan kemampuan, bil qudrati wal istita'ati, sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau tidak mampu, ya katakan tidak mampu. Beritahu, barakallahu fikum. Demikian juga orang yang punya kewajiban taat kepadanya untuk memerintahkan orang lainnya sesuai dengan kadar kemampuannya. Barakallahu fikum. Ya, tidak boleh memberatkan, taklif, membebankan sesuatu yang dia tidak punya kesanggupan padanya. Demikian juga syariat telah membuka peluang bagi rakyat untuk melaksanakannya biqadril istita', sebagaimana demikian pula kewajiban-kewajiban syariat terikat terkait dengan al-qad wal istita', kemampuan. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak boleh memaksa yang dia tidak punya kemampuan untuk mengerjakannya. Apalagi di saat dia tidak punya kemampuan, lalu kemudian kita cela dan cerca, kita habisi dia. Ini kesalahan yang sangat fatal. Ya, barakallahu fikum. Maka jikalau engkau ingin memberikan sebuah beban sebagai kedua orang tua kepada anaknya, berikan yang dia mampu untuk mengerjakan dan melaksanakannya, barakallahu fikum. Kalau dia ternyata tidak punya kemampuan, tidak ada alasan bagi engkau untuk mencela dan mencerca. Kamu ini bodoh, maaf-maaf saja, sering kita mendengar kalimat ini. Ya, antara teman dengan teman, barakallahu fikum. Padahal anaknya tidak bisa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, alaikumus sam'u wat ta'atu fi mastata'tum wallahu a'lam. Atas kalian untuk mendengar, atas kalian untuk taat kepada perkara yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Kembali kepada al-qudrah wal-istita'. Ini termasuk dari suhulah wa yusrudi, kemudahan dan ya kegampangan yang ada di dalam agama kita, di saat syariat perintahnya atau perintah di dalam syariat dikaitkan dengan al-istita'. Mari kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi minhu fa'tu minhu mastata'tum wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kalian, tinggalkan. Jadi meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan biqadril istita'. Ya. Apa yang kuperintahkan kalian, kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Meninggalkan larangan itu sesungguhnya lebih mudah dari melaksanakan perintah. Tapi kan ada orang yang ya memberat-beratkan. Tidak sanggup saya untuk langsung berhenti ngerokok. Terus piye? Ya mungkin saya latihan dululah. Ya kemarin sehari maksimalnya berapa bungkus, Aba Ilda, sehari itu? Yang paling kuat lah. Hah? Abadan? Yang paling kuat, taruhlah. Paling hebat lah. Bisa sampai 5 bungkus apa piye? Enggak sampai. Berapa kira-kira? 2. Ya. Ya mungkin saya turunkan dulu 1,5. Ya nanti jadi 1. Nanti subhanallah. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan ma nahaitukum anhu fajtanibu. Insyaallah kalau orang yang benar-benar barakallahu fikum ikhlasan taubat meninggalkannya selesai. Pusing-pusing sithik ya mungkin iya. Karena biasanya ngopi ini tiba-tiba enggak ada, kan begitu. Tapi insyaallah dia bisa selesai barakallahu fikum. Kalau dia memang jujur rahimani wa rahimakumullah. Meninggalkan larangan itu lebih mudah dari melaksanakan al-amr yaitu perintah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengaitkannya dengan biqadril istitah rahimani wa rahimakumullah. Lebih ringan meninggalkan larangan daripada mengerjakan ta'ah, ketaatan barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.